Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang keutamaan ucapan la ilaha illallah, atau yang disebut dengan keutamaan kalimat tauhid. Kenapa disebut kalimat tauhid? Karena la ilaha illallah menunjukkan kepada ucapan tentang tauhid. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas keutamaan-keutamaan lain dari kalimat tauhid. Dan untuk 3 bab ke depan, penulis akan menyebutkan tentang la ilaha illallah secara maksimal. Dari mulai keutamaan-keutamaan kalimat tauhid, kemudian setelah itu syarat-syarat dari kalimat tauhid, kemudian setelah itu pembatal-pembatal kalimat tauhid, lalu setelah itu makna dan konsekuensi dari kalimat tauhid. Dan saya sering berpesan bahwa seorang muslim yang berhaluan ahlus sunnah wal jamaah, bermanhaj salaf saleh, tidak boleh dia terbata-bata tentang tauhid, karena itu pokok dakwah salaf. Dia harus fasih, lancar berbicara, meyakini tentang tauhid, baik itu tentang ucapan la ilaha illallah, keutamaannya, syarat-syaratnya, pembatal-pembatalnya, konsekuensinya, dan makna-maknanya. Karena dakwah salaf tidak dikenal kecuali dengan dakwah tauhid, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama hidup beliau tidak mendakwahkan dengan porsi yang banyak kecuali tentang tauhid. Maka pembicaraan ini sangat penting karena berkaitan dengan sumber kebaikan seorang muslim, berkaitan dengan pokok dasar amal seorang muslim. Sekali lagi saya katakan bahwa dakwah salaf tidak dikenal kecuali dengan dakwah tauhid. Maka baik itu sang murid apalagi sang ustadz, tidak boleh terbata-bata tentang tauhid, tidak boleh bingung tentang tauhid. Dan ini yang membedakan antara tata cara dakwah salaf dengan dakwah-dakwah pergerakan lainnya. Di sini terlihat bedanya. Bahkan saya bisa mengatakan Anda mungkin akan mudah membedakan mana ustadz yang di atas manhaj salaf dengan mana ustadz yang tidak di atas manhaj salaf dengan keseharian tema dakwahnya. Ustadz-ustadz salaf senantiasa terkenal dengan dakwah tauhidnya. Semua dikupas tentang tauhid, baik itu pembatal-pembatalnya, baik itu maknanya, konsekuensinya, baik itu syarat-syaratnya, baik itu keutamaan-keutamaannya. Lihat, sekarang buktinya di hadapan kita dengan nyata. Bahwa ketika syekh yang di atas manhaj salaf melewati kalimat tauhid, maka dia akan mengupas habis-habisan kalimat tersebut. Beginilah dakwah salaf yang sangat terkenal dengan dakwah tauhid. Kenapa dakwah tauhid lebih diunggulkan, diprioritaskan? Karena dia inti dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh dakwah para rasul. Dakwah seluruh para rasul. Yang kedua, karena dia adalah pondasi dasar beramal. Yang tauhidnya rusak, maka amalnya akan rusak. Padahal setiap muslim tidak boleh tidak beramal. Bahkan tujuan hidup dia di dunia adalah beramal. Kemudian yang ketiga, sebab Kenapa senantiasa membicarakan tentang tauhid? Karena tauhidlah membedakan antara orang yang beragama dengan orang yang tidak beragama Islam. Orang yang lurus jalannya dengan orang yang menyimpang jalannya. Ini beberapa hal yang patut diingat selalu. Patut selalu diingat bahwa dakwah salaf terkenal dengan dakwahnya kepada tauhid. Tauhid selesai, tauhid lagi. Selesai, tauhid lagi. Tidak pernah bosan. Tidak pernah bosan dan tidak pernah sudah merasa cukup. Dan saya pribadi sangat bergembira kepada jamaah sekalian. Saya harus memberikan rasa penghargaan saya. Yaitu malam Kamis, kajian rutin tauhid. Dan malam Kamis adalah orang-orang yang sudah menyiapkan dirinya untuk mengikuti kajian rutin tersebut. Ini menggembirakan. Karena memang itulah yang semestinya harus diperhatikan. Dakwah tauhid lebih utama dibandingkan membicarakan tentang keluarga. Tentang keluarga. Apalagi kadang-kadang temanya aneh-aneh. Aku cinta kamu, kamu cinta dia. Temanya I miss you. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dakwah tauhid lebih didahulukan. Pembesar-pembesar ulama, mereka senantiasa mendakwahkan tauhid. Karena itu memang dakwahnya para rasul. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus di setiap umat seorang rasul. Hendaklah mereka beribadah kepada Allah dan jauhi taghut. Ini dakwah tauhid. Harus mengenal seluk-beluknya. Mengenal dan hafal lancar syarat-syaratnya. Tanpa harus membuka lagi kitab-kitabnya. Karena dia sudah menjiwai tauhid. Dia sangat faham tentang tauhid. Maka sekali lagi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dakwah salaf tidak dikenal kecuali dengan dakwah tauhid. Kita baca penulis. Rahimahullah, hafizahullah ta'ala berkata, fadailu ukhra li kalimati tauhid la ilaha illallah. Keutamaan-keutamaan lain bagi kalimat tauhid. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang 8 keutamaan dari kalimat tauhid. Kemudian sekarang ditambahkan oleh penulis keutamaan-keutamaan lain. Ketika mengetahui keutamaan ini, maka tujuannya, maksudnya adalah agar kita semakin mengagungkan kalimat tauhid. Semakin berharap pahala jika menerapkan kalimat tauhid. Semakin berharap pahala jika melakukan konsekuensi-konsekuensi dari kalimat tauhid. Penulis rahimahu hafizahullahu ta'ala berkata, tahaddatsna fima sabaqa an fadaili kalimati tauhid. Pada pembahasan yang lalu kita telah membicarakan keutamaan-keutamaan kalimat tauhid. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Min khilali ma warada min dzalika fil Qur'anil Karim. Yang disarikan dari apa-apa yang tercantum dari Al-Qur'an Al-Karim. Tilkal kalimatul 'azimah allati li ajliha qamatil ardu was samawat. Itulah kalimat agung yang karenanya tegak bumi dan langit. Wa khuliqat jami'ul makhluqat. Diciptakan seluruh makhluk. Wa biha ursilar rusul. Diutus para rasul. Karenanya. Wa unzilatil kutub. Diturunkan kitab-kitab. Karenanya. Wa syuri'atis syara'i. Ditetapkan syariat-syariat. Karena kalimat tauhid. Wa li ajliha musibatil mawazin. ditancapkan timbangan-timbangan untuknya. Wa wudi'atil dawawin, diletakkan buku catatan amal. Wa qama suqul jannati wan nar, dan didirikan karenanya pasar surga dan neraka. Wa qasamatil khaliqatu ilal mu'minina wal kuffar, disebabkan karena kalimat tauhid orang-orang terbagi menjadi orang-orang beriman dan orang-orang kafir. Wal abrar wal fujjar, terbagi menjadi orang-orang baik dan orang-orang yang melakukan dosa. Fahiya man sya'ul khalqi wal amr, ia yaitu ucapan tersebut adalah asas bagi ciptaan dan perintah. Subhanallah. Ya, bagi ciptaan Allah seluruhnya dan perintah Allah seluruhnya, pokoknya ada pada tauhid. Wal am wal wasawabi wal iqab, serta pahala dan siksaan. Wahiyal haq alladhi assasat alaihi al-millah wa nusibatil qiblah, ia adalah al-haq, kalimat tersebut adalah kebenaran yang dibangun di atasnya agama. Ussisat alaihi al-millah wa nusibat al-qiblah, dibangun di atasnya millah, agama, serta diadakan kiblat karena la ilaha illallah tadi. Wa anha yus'alul awwaluna wal akhirun yaumal qiyamah, dan tentangnya akan ditanya orang-orang terdahulu maupun yang akan datang, ditanya tentangnya pada hari kiamat. Fala tazalu tazulu qadama 'abdin baina yaday Allah hatta yus'ala an mas'alaitain, madza kuntum ta'budun wa madza ajabtumul mursalin. Tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba di hadapan Allah hingga ditanya tentang dua masalah. Apa yang dahulu kamu sembah dan apa yang kamu terhadap, apa jawaban kamu terhadap para utusan. Lihat, subhanallah, pentingnya tauhid. Pertanyaan pertama ini, sebelum menanyakan bagaimana kamu kepada keluargamu, bagaimana kamu kepada anak istrimu, bagaimana kasih sayangmu, kenapa kamu mencerai istrimu tanpa sebab, kenapa kamu berbuat celeweng kepada suami. Sebelum pertanyaan itu semua, Allah mengatakan, "Madza kuntum ta'budun?" Apa yang kalian sembah? Apa yang kalian sembah? Bahkan saya berpesan dari majelis ini, jika ada para ustaz-ustaz kita yang mungkin kurang mendakwahkan tauhid, nasihati. Nasihati. Ya. Jangan terlalu sibuk dengan pembicaraan akhlak, adab. Bagus dia. Tidak ada yang melarang, akan tetapi prioritas tauhid. Tauhid lagi, dan tauhid terus. Tidak akan pernah berhenti dakwah ini. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq." Masih akan ada selalu beberapa golongan dari umatku yang memperjuangkan kebenaran. Kebenaran yang paling pantas diperjuangkan adalah la ilaha illallah sampai hari kiamat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang sebagian para pendakwah mengekor kepada panitia kajian. Ustaz ini aja, pinanya bagus. Sedangkan kalimat judul-judulnya jauh dari tauhid. Pembicaraannya jauh dari tauhid. Apa yang terjadi di tengah masyarakat sekarang? Dari melunturnya sikap wala terhadap Islam dan condongnya sebagian orang wala kepada kaum kafirin, berlepas diri daripada Islam dan condong kepada kaum kafirin, ini salah satu sebab karena kurangnya atau mulai berkurangnya dakwah tauhid di tengah-tengah masyarakat, di kajian-kajian tematik. Ya. Dan memang sebagian orang kadang-kadang kalau sudah berbicara tentang tauhid di kajian tematik, yang hadir seincit. Orang lebih suka dengan kajian-kajian masa kini. Aku cinta kamu, kamu cinta dia. Bukan lelaki biasa. Ini judul sinetron. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, "Fajawabul ula," jawaban bagi pertanyaan pertama adalah bitahqiq kalimat tauhid. Dengan merealisasikan kalimat tauhid. La ilaha illallah. Ilman wa iqraran wa amalan. Baik dari segi ilmu atau pengakuan maupun pengamalan. Ini yang dikupas. Apa ilmu tentang tauhid, tentang la ilaha illallah? Bagaimana konsekuensi dari la ilaha illallah? Bagaimana mengamalkan la ilaha illallah? Ini yang dibahas. Lihat para ikhwah, ada kajian dengan judul Muqtada Syahadatain, konsekuensi dua kalimat syahadat. Ini kajian sudah lama, puluhan tahun yang lalu, yang disampaikan oleh Fadhilatul Syekh Al-Allamah Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Sekarang menjadi rujukan. Padahal dia semua hanya sebuah kajian. Ringan. Tapi karena memang dia pondasi, maka dia yang akan tetap. Maka jangan pernah bosan-bosan belajar tauhid lagi, tauhid lagi, tauhid terus sampai selesai, sampai mati. Karena itulah dakwahnya para nabi alaihi wassalatu wassalam. Orang yang baik akhlaknya, pendiam, penyabar, santun, tidak kasar mulutnya, tidak suka menghibah, tidak akan manfaat jika tauhidnya keliru. وجواب الثاني بتحقيق ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم علما واقرارا وانقيادا وطاعه. Jawaban bagi pertanyaan kedua di atas tadi adalah merealisasikan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul Allah, baik dari segi ilmu, pengakuan, kepatuhan dan ketaatan. Inna fadaila kalimati tauhid la ilaha illallah la yumkinu li makhluqin 'adduha. Sungguh keutamaan-keutamaan kalimat tauhid la ilaha illallah tidak mungkin dihitung oleh makhluk. Ini kurang bagus terjemahannya. Oleh ciptaan, bukan. Oleh makhluk, begitu. Ya. Sungguh keutamaan-keutamaan kalimat tauhid la ilaha illallah tidak mungkin dihitung oleh makhluk. Id yatarattabu 'alaiha min al-ajri was-thawabi wal-fawaidil jammah fid dunya wal akhirah. Karena disiapkan atasnya berupa pahala, ganjaran, serta faedah-faedah sangat banyak di dunia dan di akhirat. Ma la yahduru bil bal wa la yaduru fi khayal. Yang tidak terbetik dalam hati dan tidak terlintas dalam khayalan. Maksudnya pahala-pahalanya itu, saking besarnya. Wa la'alli astaridu jumlatan min fadaili hadhihi al-kalimah min khilali ma warada bi dhalika fi hadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan barangkali aku akan memaparkan beberapa keutamaan kalimat ini dari sela-sela apa yang disebutkan tentangnya dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena sebelumnya pengucapan kalimat tauhid dari ayat-ayat Al-Qur'an. Sekarang dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sebisa mungkin beliau mengumpulkannya. Fa min fadailiha pertama, annaha afdalul a'mal wa aktsaruha tadhaifan. Ia adalah amalan yang paling utama. Jadi ucapan la ilaha illallah, kita mengucapkan la ilaha illallah itu amal ibadah yang paling utama. Makanya kan ada ucapan afdhalul dzikri la ilaha illallah. Seutama-utama zikir la ilaha illallah. Itu benar. Seutama-utama zikir la ilaha illallah. Bahkan bukan seutama-utama zikir, seutama-utama amaliyah bisa mengalahkan pahala ini, bisa mengalahkan amaliyah ini. Seutama-utama amal la ilaha illallah, dan lebih banyak lipat gandanya pahalanya. Maksudnya gitu, lipat gandanya pahalanya. ta'dilu 'itqa riqab, sebanding dengan memerdekakan budak. Subhanallah. Ya. Dan keutamaan memerdekakan budak, kalau kita ingin lihat beberapa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan memerdekakan budak, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man a'taqa raqabatan muslimatan a'taqa Allah bi kulli 'udwin minhu 'udwan minan nar hatta farjahu bi farajihi." Siapa saja yang memerdekakan seorang budak yang muslim, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memerdekakan setiap anggota dari anggota tubuhnya dari api neraka. Bahkan kemaluannya dengan kemaluannya. Maksudnya ketika orang tersebut memerdekakan kemaluan budak yang muslim, maka dia akan dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala kemaluannya dari api neraka. Lihat lagi keistimewaan memerdekakan budak. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man a'ana mujahidan fi sabilillah aw ghariman fi 'usratihi aw mukataban fi raqabatihi, adallahu Allahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh." Barang siapa yang menolong orang yang berjihad di jalan Allah, orang yang terlilit hutang agar bisa bayar hutang, orang yang budak agar bisa memerdekakan dirinya. Budak itu bisa memerdekakan dirinya dengan dia bayar. Maka apa yang terjadi? Niscaya Allah akan naungi dia pada hari yang tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungan Allah. Ini keutamaan memerdekakan budak. Nah, orang yang mengucapkan la ilaha illallah sebanding dengan memerdekakan budak. Alangkah indahnya ucapan la ilaha illallah. Kalau memerdekakan budak membutuhkan harta yang banyak, maka ucapan la ilaha illallah tidak membutuhkan kecuali ucapan dengan lisan. Pahalanya sama memerdekakan budak. Kalimat ini menjadi pelindung dari syaitan bagi yang mengatakannya. Penulis rahimahullah hafizahullah taala mengatakan, "Kama fi sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala." Seperti disebutkan dalam As-Sahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu an, As-Sahihain maksudnya adalah dalam dua kitab sahih, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahu mulku wa lahu alhamdu wa ala kulli syai'in qadir 100 marrah kanat lahu 10 riqab wa qatibat lahu 100 hasanah wa muhiyat anhu." Wa fiha aydan an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Man qalaha 10 marratin kana kaman a'taqa raqab 4 anfus min waladi Isma'il." Artinya, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahu mulku wa lahu alhamdu wa ala kulli syai'in qadir 100 ka pada suatu hari sebanyak 100 kali, maka baginya sebanding memerdekakan 10 budak. 10 budak. Ya. Dia mengucapkan itu 100 kali, dia seperti memerdekakan 10 budak. Dituliskan baginya 100 kebaikan, dihapuskan darinya 100 keburukan. Dan tidak ada seorang pun datang dengan apa yang lebih utama daripadanya, kecuali seorang yang mengerjakan lebih banyak daripada itu. Semakin banyak, semakin utama. Semakin banyak, semakin utama. Ya, ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam As-Sahihain dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, "Barang siapa mengucapkan 10 kali, maka orang tersebut sama seperti orang yang memerdekakan 4 jiwa dari keturunan Ismail." Kalau tadi 100, berapa? 10 budak. Kalau 10 kali, berapa? 4. Seperti orang memerdekakan 4 budak dari keturunan Nabi Ismail. Ini keutamaan yang sangat luar biasa. Cuma 10. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahu alhamdu wa ala kulli syai'in qadir. Coba antum ucapkan berapa menit pahalanya besar. Itulah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Wa min fadailihi annaha afdalu ma qalahu an-nabiyyun. Dan ia termasuk ucapan, perkataan, seutama-utama perkataan yang dikatakan oleh para nabi. Seutama-utama ucapan yang dikatakan oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam. Ya. Bukan hanya sekedar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi seluruh nabi, ucapan yang mereka anggap paling utama adalah la ilaha illallah. Lima sabata fil hadits 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Berdasarkan apa yang tercantum dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, afdalu ma qultu ana wan nabiyuna 'ashiyata 'arafah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Seutama-utama perkataan yang aku katakan dan dikatakan pula oleh para nabi di sore hari Arafah adalah ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini menunjukkan bahwa bacaan paling utama dari la ilaha, bacaan paling utama di Arafah adalah ucapan la ilaha illallah. Bacaan paling utama adalah ucapan la ilaha illallah. Kemudian juga pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terdapat permasalahan, apakah kita yang tidak berhaji juga mengucapkan la ilaha illallah? Juga meyakini bahwa doa yang paling utama adalah doa di hari Arafah. Apakah kita ketika tidak haji juga termasuk di dalam hadis ini? Dan kita tahu bahwa hari Arafah hari agung. Siapa yang berdoa di dalamnya dikabulkan oleh Allah, terutama jamaah haji dan jamaah haji. Nah, sekarang itu kita yang tidak berhaji atau orang-orang yang tidak berhaji itu kecipratan pahala keutamaan la ilaha illallah, tidak. Kalau dia menggunakan ucapan tersebut meskipun dia tidak berumrah atau berhaji. Nah, kira-kira kena enggak? Umum enggak hadisnya? Apakah hanya untuk orang wukuf di Arafah ataukah umum seluruh dunia? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda gini, khairud du'a du'a yaumi Arafah. Sebaik-baik doa, doa yang dibaca hari Arafah. Nah, doa yang dibaca hari Arafah ini khusus untuk orang yang berwukuf di Arafah atau umum? Hah? Maka sebagian ulama mengatakan umum. Dulu saya berpendapat itu khusus untuk orang-orang yang berwukuf di Arafah. Tetapi setelah beberapa baca literatur dan pendapat-pendapat para ulama, maka saya meralat bahwa itu umum. Karena hadisnya umum, tidak dibatasi dengan orang yang berwukuf di Arafah. Pembatasannya hanya pada hari. Sebaik-baik doa adalah yang dibaca pada hari Arafah. Bukan berarti sebaik-baik doa yang dibaca ketika wukuf di Arafah, enggak. Pada hari Arafah, maka semestinya kita juga pas hari Arafah kita banyak-banyak berdoa. Makanya kita berpuasa kan hari Arafah yang menghapuskan satu tahun dosa. Ya. Cuma bedanya kita tidak pakai kain ihram. Demikian. Lihat lagi hadis Rasul. Ini yang hadis yang saya bacakan barusan. Wa fi laf khairu du'a du'a yaumi Arafah wa khairu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebaik-baik doa adalah doa hari Arafah. Maka dianjurkan ketika kita mendapati hari Arafah, kita membaca doa hari Arafah atau berdoa di hari Arafah. Dan sebaik-baik apa yang aku katakan dan dikatakan pula oleh para nabi sebelumku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ketiga, wa min fadailiha annaha turajjihu bi sahaifiz dzunub yaumal qiyamah. Ia bisa mengungguli timbangan-timbangan, catatan-catatan dosa pada hari kiamat. Kama fi hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma al-mukharraj fil Musnad wa Sunan at-Tirmidzi wa Sunan an-Nasa'i wa ghairihima bi isnadin jayyidin 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Seperti pada hadis Abdullah bin Amr bin As yang dikutip dalam Al-Musnad. Al-Musnad adalah Musnad Imam Ahmad, Sunan An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan selain keduanya. Melalui sanad yang baik dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Yusahu bi rajulin min ummati 'ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah, fayunsharu lahu 99 sijillan, kullu sijillin minha madd al-basar. Thumma yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala lahu, atunkiru min hadha shay'an? Fayaqulu la ya rab. Fayaqulu Allahu 'azza wa jalla, alaka 'udhrun aw hasanatun? Fayahabu ar-rajulu fayaqulu la ya rab. Fayaqul Allah azza wa jal bala inna laka indana hasana wa innahu la zulma alayk fatukhraju lahu bitaqah fiha ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah abduhu wa rasuluhu fayaqulu ya rabbi ma hadhihi albitaqah ma hadhihi sijillat fayaqulu Allah azza wa jal innaka la tudlam qala fatudha'u sijillat fi kiffah wal bitaqatu fi kiffah fatashat as-sijillat wa thuqilat al-bitaqah. Dipanggil seorang dari umatku di hadapan ciptaannya, di hadapan ini juga keliru, di hadapan para makhluknya, ya, bukan ciptaan di situ. Dipanggil seorang dari umatku di hadapan para makhluknya, jadi seluruh makhluk. Pada hari kiamat, maka dibentangkan untuknya 99 lembaran, maksudnya buku catatan amalnya, ya. Jadi 99 lembaran. Setiap lembaran sejauh mata memandang, saking banyaknya perbuatannya, setiap lembaran sejauh mata memandang. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman kepadanya, apakah engkau mengingkari sesuatu dari hal ini? Ini 99 semua itu dosa, kamu ingkari enggak ini? Maka dia berkata, tidak ya Rab. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman lagi, apakah engkau memiliki alasan atau kebaikan? Maksudnya alasan atas dosa ini, ataukah engkau memiliki kebaikan? Ya, maka orang itu gentar karena sudah melihat 99. Dan ia berkata, tidak ya Rab, aku tidak memiliki alasan atas dosa-dosa tersebut dan juga tidak memiliki kebaikan untuk menghapuskan dosa-dosa tersebut. Ini pelajaran bagi kita. Kadang maksiat terjadi tanpa alasan. Maksiat tanpa alasan. Ini lebih berat siksanya dibandingkan maksiat yang ada motivasi. Seperti orang miskin sombong, seorang pemimpin berdusta, seorang tua renta berzina, seorang muslim mensyirikkan Allah. Ini adalah dosa-dosa tanpa alasan. Maksiat-maksiat dikerjakan tanpa alasan. Coba, orang miskin sombong. Apa alasan sombong? Yang paling pantas sombong orang kaya. Tidak ada alasan motivasi dia bisa sombong. Di sini letak tercelaknya. Pemimpin sombong, pemimpin dusta. Kenapa harus berdusta? Padahal perintah dan larangan ada di tangannya. Kemudian tua renta peyot berzina. Apa alasan berzina? Tidak ada motivasi untuk berzina dia. Memegang pulpen saja gemeteran. Gimana mau membelai seorang perempuan? Ya. Begitu juga melakukan kesyirikan. Kenapa kesyirikan dosa tanpa alasan? Jawabannya adalah karena Allah Maha Perkasa, Mulia, Maha Pengatur, Pencipta, Berkuasa. Untuk alasan apa dia pergi kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah? Ini dosa-dosa tanpa alasan. Semakin besar siksanya. Maka orang ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tidak bisa ngelak dia. Enggak ada alasan. Tidak ada alasan untuk bisa meminta maaf atas dosa-dosa tersebut. Dan kebanyakan dosa dilakukan begitu. Tidak ada alasan. Ya. Alasan satu-satunya syahwat. Itu aja. Gak ada alasan orang melakukan kesyirikan dan semisalnya. Orang itu gentar tidak ya Rabb. Allah berfirman, bahkan sesungguh engkau memiliki kebaikan pada kami. Dan sungguh tidak ada kezaliman atasmu. Nah, ini memotivasi kita untuk tidak pernah meremehkan kebaikan. Ya, saya masih ingat dulu. Awal-awal saya masih dipercaya untuk menjadi badan pengelola Masjid Imam Syafi'i. Kemudian disuruh ceramah. Ceramah yang saya sampaikan di hadapan waktu itu para undangan. Waktu pembukaan masjid. Saya sampaikan hadis Rasulullah. Tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan sekali-kali engkau menghina kebaikan sedikit pun. Waktu itu terinspirasi dari orang di pojokan, rumahnya di pojokan, kemudian jalannya tikungan. Tikungannya itu sangat fatah dan sering terjadi kecelakaan di situ. Maka dia mengatakan, awas tikungan tajam di depan rumahnya. Dengan itu dia dapat pahala menyelamatkan nyawa orang. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, seperti ini. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, bahkan sungguh engkau memiliki kebaikan pada kami. Orang itu kan mengatakan, saya tidak punya kebaikan karena gentar dia. Karena takut dengan 99 dosa tadi. Buku catatan amal tadi. Akhirnya dia mengatakan, sudahlah, enggak mungkin perbuatan ini bisa mengalahkan semua dosa itu. Jangan kira. Karena di sisi Allah nanti tidak ada yang dizalimi. Kalau itu sebuah kebaikan, walau secuil pun akan dihitung oleh Allah. Sebaliknya, kalau itu sebuah dosa, walau secuil pun, kezaliman, walau secuil pun, akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah remehkan kebaikan. Walau cuma tersenyum, walau cuma memaafkan, walau cuma diam, tidak berkata karena takut berkata buruk. Ya. Ini orang-orang yang sering mengantarkan sebagian para ustaz begitu paham dia. Oh, sidin berdiam aja. Itu berarti tidak ingin mengucapkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Yang mungkin kalau seandainya dia pun ngobrol, maka mungkin menunjukkan kepada keburukan nantinya. Maka lebih baik dia diam. Melakukan hadis Rasul, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia diam atau berkata baik atau diam. Ya. Karena sebagian kadang-kadang gini, pindah hinip, berkumpulan lima, tapi hinip. Akhirnya ada yang membuka ucapan, membicarakan tentang orang lain. Nah, jadi ramai. Jadi tujuan ghibah adalah ingin menghilangkan suasana hinip. Itu kan buruk sekali itu. Ya, daripada berhinipan kita bicarakan orang lah. Iya. Makanya pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu benar-benar murni godaan syaitan. Lalu dikeluarkanlah untuknya kartu yang terdapat padanya, aku bersaksi tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Orang, saya sering mengatakan bahwa gelar untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam yang paling bagus, yang paling sesuai dengan ayat Al-Qur'an dan hadis Rasul adalah Abdullah wa Rasulullah. Ini orang kalau meletakkan gelar ini untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah keliru. Tidak akan pernah terlalu berlebihan, tidak akan pernah terlalu meremehkan. Ya. Karena Allah, karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abdullah yang tidak boleh disembah. Beliau adalah hamba Allah, enggak boleh disembah, enggak boleh dimintai, enggak boleh diyakini memiliki kekuasaan seperti Rasulullah Subhanahu wa taala karena beliau Abdullah. Kemudian Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Rasul Allah shalawatullah salamun wa barakatuh alaih. Yang mana ajarannya tidak boleh didustakan, tidak boleh diremehkan, tidak boleh diolok-olok. Maka gelar Rasul sallallahu alaihi wasallam yang paling utama itu dua, Abdullah wa Rasul. Dan itu beliau mengatakan seperti itu. Qulu biqaulikum. Silakan ucapkan kalian apa saja, terserah. Innama ana 'abdun. Sesungguhnya aku adalah Abdullah. Faqulu Abdullahi wa Rasul. Maka ucapkanlah aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Itu gelar Rasul sallallahu alaihi wasallam yang paling utama. Sehingga kita nantinya tidak terlalu berlebih-lebihan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang itu berkata, wahai Rabb, apalah artinya kartu ini dibandingkan lembaran-lembaran ini. Ini yang membuat dia tidak mau menyebutkan itu, amalan soleh. Satu kartu dibandingkan, berapa tadi? 99 lembaran catatan dosa. Enggak ada nilainya, menurut dia. Allah berfirman, sungguh engkau tidak dizalimi. Ini pemandangan nanti di hari kiamat, yaitu al-adlu. Pemandangan timbangan di hari kiamat yaitu keadilan penuh tanpa kezaliman. Beliau bersabda, maka lembaran-lembaran itu diletakkan pada satu anak timbangan dan kartu pada anak timbangan yang lainnya. Ternyata lembaran-lembaran itu masih lebih ringan sementara kartunya lebih berat. Ini keistimewaan la ilaha illallah. Tidak diragukan lagi orang ini telah menegakkan dengan hatinya daripada keimanan. Sehingga menjadikan kartunya yang terdapat pada la ilaha illallah mengungguli lembaran-lembaran tersebut. Karena manusia berbeda-beda keutamanya dalam hal amalan. Sesuai dengan apa yang ditegakkan oleh hati mereka daripada keimanan. Maksudnya begini. Ketika kartu tadi dibandingkan dengan 99 lembaran catatan amal, catatan dosa. Itu kartu lebih berat. Kartunya lebih berat. Kemudian catatan dosanya lebih ringan. Ini karena bukan hanya sekedar ucapan. Tetapi apa yang ada di dalam hati berupa keimanan. Itu yang membuat kartu itu benar-benar berat. Dan ini berbeda-beda antara setiap saya dengan bapak, bapak dengan ibu. Beda-beda. Setiap orang berbeda-beda. Kekuatan iman ketika mengucapkan la ilaha illallah. Semakin kuat imannya, semakin bermanfaat la ilaha illallahnya nanti di hari kiamat. Berapa banyak yang mengucapkan la ilaha illallah namun tidak mendapatkan seperti itu. Disebabkan lemahnya keimanan terhadap kalimat tersebut dalam hatinya. Ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah bahkan jadikan zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi main jimat. Misalkan. Tapi main dukun, tukang ramal. Tapi buat iklan pawang hujan. Iklan pawang hujan, subhanallah. Itu benar-benar murni mutlak penyimpangan akidah, penyimpangan tauhid. Dan yang dilegalkan. Kepada siapa saja yang mengaku bergerak untuk Islam, menjadi kelompok pergerakan, ini PR-mu. Itu yang lebih diutamakan untuk dihancurkan. Itu PR umat Islam untuk merubahnya. Bukan mencari khilafah, kekuasaan. Ya, itu PR-nya. Lebih utama. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, ucapan la ilaha illallah. Manfaatnya sesuai dengan tingkat keimanannya. Ucapan la ilaha illallah. Manfaatnya sesuai dengan tingkat keimanannya. Apakah dia memaknainya dengan benar? Kemudian dia mengamalkan konsekuensi-konsekuensinya. Dia mengerjakan syarat-syaratnya. Dia menjauhi pembatal-pembatalnya. Nah ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Disebutkan dalam As-Sahihain. Hadis, dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dari Nabi Muhammad SAW beliau berkata. Yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu syairatin min khair. Wa yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu burratin min khair. وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ ذُرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ. Akan keluar dari api neraka siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan dalam hatinya ada seberat biji syair, biji gandum. Dan keluar dari api neraka barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dan di dalam hatinya seberat burrah dari berupa kebaikan, biji gandum. Syair gandum yang baik, burrah gandum yang menengah ke bawah, ya, dan dua-duanya bijinya kecil. Dan akan keluar dari neraka siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dalam hatinya seberat zarrah. Diterjemahkan di sini zarrah biji sawi, bisa juga semut kecil berupa kebaikan. Lihat ini ucapan la ilaha illallah sesuai dengan tingkat keimanan yang dimiliki oleh seseorang. Maka hal itu menunjukkan bahwa ahli la ilaha illallah berbeda-beda padanya sesuai apa yang tegak dalam hati mereka dari keimanan. Makanya kadang-kadang doa juga begitu doa. Kenapa sih dilakas dikabulkan doanya? Sedangkan si fulan kok tidak dikabul-kabulkan doanya? Sesuai dengan apa? Keimanan. Ada orang yang berdoa nyoba-nyoba. Kalau pindah dikabulkan. Ini kalau pindah ke apa? Ya. Orang yang berdoa harus yakin. Harus yakin. Harus tidak boleh lalai pikirannya. Inna Allah la yakbalu du'aan min qalbin lahin ghafil. Allah tidak menerima doa dari hati seorang yang lalai dan qalbin lahin dan lalai dan bermain-main. Ini tidak benar. Ya, jadi ucapan la ilaha illallah sesuai dengan tingkat keimanan yang ada pada diri seseorang. Sama seperti misalkan meruqyah. Meruqyah. Si fulan baca Al-Fatihah sekali, ya. Jangankan baca Al-Fatihah, diceritakan Imam Ahmad ketika baru datang sudah ditakuti oleh jin yang ada di dalam tubuh seseorang. Baru datang. Belum dibacai. Beda dengan orang. Beberapa orang 100 kali Al-Fatihah. Ya. Sampai mengantuk-ngantuk yang meruqyah. Tidak keluar-keluar jinnya. Kejadian itu kepada ulun. Ulun pernah punya kawan dari Suriname. Orangnya ganteng. Kemudian banyak perempuan yang suka. Tetapi akhirnya beliau memilih satu perempuan sebagai istrinya. Perempuan-perempuan yang suka ini merasa sakit hati. Cinta ditolak. Dukun bertindak. Akhirnya dikirimlah dari Suriname sihir sampai ke kota Madinah. Dan kejadian benar bahwa kadang biru tubuhnya. Biru sendiri. Saya melihat dengan mata kepala saya. Kadang setengah tubuhnya stroke, tidak bisa dijalankan. Ya, lihat, ini buruknya sihir. Dan buruknya cinta buta. Ya. Nah, akhirnya suatu pagi, malam itu kita meruqyah. Sudah janjian dengan beberapa kawan untuk meruqyah. Sebagai bentuk ta'awun al-birri wa taqwa. Dan dia ikut meruqyah karena waktu itu beliau sadar. Kita baca berurutan Al-Fatihah, Al-Baqarah. Sampai selesai, pas sudah selesai, pas mendekati ayat kursi tidak kuat. Tidak kuat, pura-pura batuk, pura-pura mengeluarkan suara kentut, pura-pura ke kamar mandi. Kalau habis dari kamar mandi semakin kuat. Begitulah. Akhirnya sampai ayat amanar rasul sudah tidak kuat lagi. Dia benar-benar keluar jinnya. Akhirnya saya memegang kepalanya, dia memegang tangannya, dia memegang kakinya. Selesai ruqyah malam itu. Selesainya sampai 2:30. Padahal subuh kita 4:30. Tidur tidak tenang. Dan harus bangun subuh. Kalau tidak jinnya masuk ke kita. Bangun subuh. Zikir pagi. Setelah zikir orang ini ternyata tadi malam yang keluar cuma mungkin kroco-kroconya. Masih banyak jin di dalam tubuhnya. Tidak sholat subuh dia. Jadi matanya kelap-kelip, kelap-kelip. Saya kesel kan? Saya bacai Al-Fatihah. Ya, sudah sholat subuh, kemudian ngantuk, kemudian berzikir. Baru dapati di kamar dia masih begitu. Tidak sholat subuh. Dan itu memang gangguan sihir seperti itu. Membuat orang tidak sholat. Dan itu sebanyak saya dapati. Membuat orang tidak sholat. Makanya jangan-jangan yang tidak sholat itu kena sihir kafianto. Ya. Nah kemudian saya ruqyah, baca Al-Fatihah. Ada 100 kali mungkin ulun baca Al-Fatihah. Kada mempan-mempan. Munyak ulun, ulun tapak kepalanya. Hanyar banguninya. Bangunnya menyarik-nyarik, jinnya menyarik. Ya, membawai berkelahi. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi kadang-kadang lihat Al-Fatihah hampir 100 kali, ada hitung ulun 100 kali. Enggak manfaat sesuai dengan keimanan. Karena mungkin uyuh saat itu, tidak ikhlas dan semisalnya. Nilai bacaan sesuai dengan nilai keimanan. Ya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nilai keimanan bagaimana bisa tinggi? Ketika kita benar-benar mengetahui maknanya, konsekuensinya, syarat-syaratnya. Sehingga kita benar-benar memahami apa yang dibaca. Semoga bermanfaat. Dan kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.